Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu tasliman mazida amma ba'd. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya beberapa ayat pertama di dalam surah Al-Muddathir. Seingat ana kita akan memasuki ayat yang ke-31 dari surah tersebut, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Kita langsung bacakan tafsirnya untuk mencegah waktu. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Disebutkan tafsirnya, wa ma ja'alna khazanatan nari illa minal malaikatil ghilaz. Tidaklah kami jadikan para penjaga-penjaga neraka jahannam melainkan dari kalangan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang khilad, yang bengis. Dan sifat dari sifat-sifat ahli nas dan sifat dari sifat-sifat malaikah yang Allah Azza wa Jalla jadikan mereka sebagai penjaga neraka jahanam demikian, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan pada ayat yang lainnya, 'alaiha malaikatun khiladun syidad. Di atas neraka jahanam terdapat para malaikat-malaikat yang khiladun syidad, yang bengis, lagi kasar, keras. Kebengisan demikian pula kesadisan serta kekerasan para malaikat-malaikat yang Allah Azza wa Jalla tugaskan mereka untuk menjaga neraka jahanam, di antara dari hikmahnya adalah untuk menambah kesengsaraan, demikian pula azab yang dirasakan oleh mereka ahli an-nar. Dan para malaikat-malaikat tersebutlah, ya'sunallaha ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun, tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah perintahkan mereka, dan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian disebutkan tafsirnya, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah, dan tidaklah kami menjadikan jumlah bilangan mereka melainkan sebagai fitnah. Karena pada ayat yang ke-30 Allah menyebutkan dengan jumlah 19, 19 malaikat yang ghilad, yang syidad, yang kasar, demikian pula bengis, yang Allah Azza wa Jalla jadikan mereka sebagai penjaga dari penjaga-penjaga neraka jahannam. Kemudian ditafsir, disebutkan tafsirnya, wa ma ja'alna dzalikal 'adad, dan tidaklah kami menjadikan bilangan tersebut pada bilangan yang tadi kita sebutkan 19, 19, kenapa tidak 20, kenapa tidak 25 sampai dengan 30 dan yang seterusnya, illa ikhtibaran lilladzina kafaru billah, melainkan sebagai ikhtibar, ujian bagi mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Syinqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, demikian pula Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, tafsir Kalimir Rahman, tatkala mentafsirkan makna firman Allah Azza wa Jalla tersebut, wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnah. Arti dari fitnah disebutkan oleh Imam Syinqiti rahimahullah, haka Al-Qurtubi fi makna al-fitnah huna ma'nayain. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan pada makna fitnah di ayat ini memiliki dua makna yang semakna dengan apa yang sudah disebutkan, disebutkan pula oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Al-awwal, makna yang pertama adalah at-tahriq, azab, agar supaya mereka semakin terazab, terbakar di dalam neraka jahannam. Karena makna al-fitnah bisa bermakna pula al-azab, kama fi qawlihi, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat, sesungguhnya mereka orang-orang yang membakarkan fitnah bagi mereka orang-orang yang beriman, demikian pula mereka kaum mukminat. Di dalam tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya makna al-fitnah dengan makna sebagaimana pula yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dengan makna al-'adzab. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, yauma hum 'alan nari yuftanun. Pada hari di mana mereka di neraka jahanam dalam keadaan yuftanun, difitnah. Arti yuftanun di sini artinya adalah yu'adzabun, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Wathani, dan yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Syinqiti rahimahullah seperti yang beliau hikayatkan dari Al-Imam Al-Qurtubi, makna yang kedua adalah al-ibtila, ujian. Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan makna fitnah yang kedua, illa lina'lama man yasduq wa man yakdzub, agar supaya kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang berdusta, sehingga dijadikannya ashaban nar, penghuni penjaga neraka jahannam, Allah jadikan pada bilangan 19 tujuannya adalah untuk menguji mereka para hamba-hambanya. Bisa bermakna at-tahriq awil azab, untuk mengazab mereka orang-orang yang mendustakannya. Bisa bermakna al-ibtila, untuk menguji yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengetahui siapa di antara mereka yang jujur, yang benar-benar percaya dengan berita Allah Azza wa Jalla, menerima khabar dari sisi Allah Azza wa Jalla, dan siapa di antara mereka yang dusta, mendustakan khabar tersebut. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar makna yang kedua yang tadi kita sebutkan, illa ikhtibaran lilladzina kafaru billah, melainkan sebagai ujian bagi mereka orang-orang yang kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Dengan adanya bilangan tersebut, akhirnya mereka bahkan mendustakan Nabi alaihi salatu wassalam, merendahkan Rasul, tidak mempercayainya. Ini keadaan mereka orang-orang yang kufur terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. وليحصل اليقين للذين أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى, agar supaya orang-orang yang diberikan Alkitab dari kalangan Al-Yahud dan An-Nasara memperoleh keyakinan, bi anna ma jaa fil Qur'ani an khazanati jahannam innama huwa haqqun min Allah ta'ala, agar supaya orang-orang ahlul kitab dari kalangan al-Yahud dan an-Nasara mereka mendapatkan keyakinan bahwasanya ternyata yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang berita jumlah dari penjaga neraka jahanam adalah benar-benar datangnya hak dari sisi Allah Taala, bukan kedustaan. Kenapa ahlul kitab tatkala mengetahui bahwasanya khazanatu jahanam, penjaga neraka jahanam dari kalangan malaikah berjumlah 19, mereka akan merasakan keyakinan, mereka memperoleh keyakinan bahwasanya berita tersebut murni datangnya dari sisi Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam tafsir al-Muyassar, haitsu wafaqa dzalika kutubahum. Karena berita tentang jumlah tersebut ternyata bersesuaian dengan kitab-kitab suci mereka. Sama persis. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam Al-Qur'an ternyata sama persis dengan apa yang mereka jumpai dan mereka baca dalam kitab-kitab suci mereka. Menunjukkan bahwasanya itu datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Benar Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Jika Al-Qur'an datangnya bukan dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka pastilah kalian akan menjumpai di dalamnya perselisihan yang demikian banyak. Diam. Sehingga dengan ini akhirnya ahlul kitab semakin bertambah yakin kebenaran risalah Nabi alaihi assalatu wassalam. Namun apa yang mereka dapatkan tersebut ternyata tidaklah menyebabkan mereka beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ketahui bahwasanya di antara dari sebab-sebab orang-orang Yahud dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala karena mereka memiliki al-ilm dalam keadaan mereka tidak mau mengucapkannya. Mereka memiliki ilmu benarnya berita Rasul, benarnya kerasulan Rasul, namun mereka tidak mau untuk mengucapkannya dan mengakuinya. Ini keadaan mereka, orang-orang al-Yahud. ويزداد المؤمنون تصديقا بالله ورسوله وعملا بشرعه. Dan agar supaya menambah rasa percaya bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan agar supaya mereka semakin mengamalkan syariatnya. Ahli nar dijaga oleh para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang qilad, yang syidad. Semakin menambah rasa takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla, menambah rasa takut mereka terhadap neraka jahannam, sehingga membawa mereka untuk mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan seperti ini keadaan mereka orang-orang mukmin dalam semua ayat-ayat berita-berita yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam Al-Quran. Demikian pula yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Mereka mempercayainya, tidak mendustakannya. Dan ini adalah sifat dari sifat-sifat mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya. ولا يشك في ذلك الذين أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى ولا المؤمنون بالله ورسوله. Dan agar supaya orang-orang yang diberikan kitab dari kalangan Yahud dan An-Nasara, tidak pula mereka orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mendapatkan dan memperoleh keraguan-raguan, agar supaya tidak ragu mereka orang-orang yang diberikan Alkitab dari kalangan Yahud dan Nasara, demikian pula orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Namun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit serta penyimpangan, kesyirikan, kekufuran kepada Allah dan Rasulnya, Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Menunjukkan pengingkaran mereka, tidak percayanya mereka dan ingkarnya mereka dengan berita tersebut. Berbeda dengan Ahlul Kitab, mereka mempercayainya karena bersesuaian dengan kitab-kitab sucinya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya juga demikian, mereka mempercayainya dan menambah rasa percaya mereka terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Disebutkan tafsirnya, wal yaqul alladziina fi qulubihim nifaqun wal kafirun, agar supaya orang-orang yang di dalam hati mereka memiliki kemunafikan, dan agar supaya mereka orang-orang yang kafir mengatakan mal ladzi aradahu Allahu bihadzal adadil mustagharib, apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bilangan yang aneh ini. Kenapa bilangannya 19, bukan 20, bukan pula 30? Bilangan yang aneh, mereka mengingkarinya. Bimithli dzalika alladzi dzukira yudhillu Allahu man arada idlalah, dengan permisalan yang tadi disebutkan, Allah Azza wa Jalla menyesatkan siapa saja yang Allah Azza wa Jalla menginginkan untuk menyesatkannya. Tatkala mendengarkan ayat Al-Qur'an, merendahkannya, menghinakannya, tidak mempercayainya. Ini tanda dari tanda-tanda seorang disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Wa yahdi man arada hidayatahu, dan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah bagi siapa saja yang dikehendaki untuk Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Wa ma ya'lamu 'adada junud rabbika wa minhumul malaa'ikah illa Allahu wahdah. Disebutkan dalam ayat yang setelahnya, wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa, artinya adalah tidaklah ada yang mengetahui jumlah berapa persisnya tentara-tentara Rabbmu, dan di antara mereka adalah para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala wahdahu la syarikalah. Jumlah mereka persisnya hanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun kita sebagai seorang mukmin yang mengimani tentang adanya para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, kewajiban kita adalah mempercayai adanya malaikat-malaikat tersebut, mengimani nama-nama dari malaikat-malaikat yang datang pengkhabaran nama mereka dalam Al-Quran, demikian pula As-Sunnah. Mengimani pula tugas-tugas yang diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang diemban oleh para malaikat-malaikat tersebut. Adapun jumlah sekelompok para malaikat-malaikat yang tidak diberitakan tugas-tugas mereka dan jumlah mereka, kita mengimaninya secara jumlatan, secara global. Kita mengimani itu seluruhnya ada, dan itu seluruhnya adalah para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Wama hiya illa dzikra lil bashar. Disebutkan tafsirnya, hiyanya kembalinya ke dalam ke kalimat an-nar. Wa man naru illa tadzkiratan wa mau'izatan linnas. Tidaklah neraka jahanam melainkan sebagai peringatan. Mau'izah juga demikian, peringatan bagi mereka para manusia. Kemudian pada ayat yang berikutnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idha asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman sya'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhar. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan kalimat kalla, pengingkaran, sekali-kali tidak. Yang diingkari oleh Allah Azza wa Jalla seperti yang disebutkan dalam tafsir al-Muyassar, laisal amru, bukanlah urusannya kama dzakaru, sebagaimana yang disebutkan oleh mereka orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin disebutkan pada ayat yang di atas memiliki penilaian bahwasanya Al-Qur'an adalah sihrun yu'sar, sihir yang bisa menimbulkan pengaruh bagi orang yang mendengarkannya. Mereka orang-orang musyrikin juga menuduh bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan manusia, buatan manusia, dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mempercayai datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang ke-31 yang tadi kita nukilkan, orang-orang musyrikin mendustakan jumlah bilangan malaikat yang Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebagai khazanatan nar, penjaga neraka jahanam, sebanyak 19. Mereka mengingkarinya dan mengatakan madza aradallahu bihadza mathala, menustakan Nabi alaihi salatu wassalam. Semua apa yang disangka oleh mereka orang-orang musyrikin didustakan oleh Allah tabaraka wa taala dalam firman-Nya kalla. Kemudian Allah lanjutkan dengan al-qasam, dengan sumpahnya, wal qamari, demi al-qamar, demi bulan. Ini menunjukkan penegasan tentang pengingkaran yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya yang berasal dari mereka orang-orang musyrikin. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, laisal amru kama dzakaru, bukanlah urusannya sebagaimana yang mereka sebutkan. Apa yang mereka sebutkan? Disebutkan di sini minat takdzibi lirrasul fi ma jaa bihi. Mereka mendustakan Rasul terhadap apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Aqsamallahu subhanahu bil qamar. Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan al-qamar, dengan bulan. Wa bil layli idh walla wa zahab, wal layli idh adbar. Dan Allah Azza wa Jalla juga bersumpah dengan malam, apabila telah berpaling dan hilang malam tersebut. Wasubhi idza asfar. Dan Allah Azza wa Jalla juga bersumpah dengan subuh. Idza asfar, yakni maksudnya adalah idza adha'a wa kashaf, bila telah terang dan telah tersingkap kegelapan di waktu subuh tersebut, berganti dengan sinar yang menunjukkan datangnya waktu pagi. Sumpah-sumpah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut untuk mempertegas kalimat yang setelahnya, innaha la ihdal kubar. Artinya adalah disebutkan dalam tafsir al-Muyassar, innan nara la ihdal idham. Sesungguhnya neraka jahanam adalah salah satu dari perkara-perkara yang besar. Disebutkan dalam surat An-Naba, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka bertanya tentang sesuatu yang besar. Amma yatasa'alun, atas perkara apa yang mereka tanyakan? 'Anil naba'il 'adzim, mereka bertanya tentang berita yang demikian besar, yang mereka sendiri berselisih tentang adanya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya neraka jahanam adalah sesuatu yang sangat besar. Inzaran wa takhwifan linnas. Sebagai peringatan, demikian pula takhwifan, menakut-nakuti mereka para manusia agar mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Artinya disebutkan liman arada minkum ayyataqarraba ila rabbih bi fi'li ta'at aw yata'akhkhar bi fi'li al-ma'asi. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan sumpah-sumpah tersebut, demikian pula menyebutkan bahwasanya neraka jahanam adalah sesuatu yang sangat besar dalam rangka memberikan peringatan dan menakut-nakuti mereka para manusia, Allah memberikan peringatan pada ayat berikutnya dalam bentuk tahdid, ancaman, dalam bentuk pilihan yang berisikan ancaman bagi mereka para hamba-hambanya. Liman arada minkum ayyataqarraba ilallahi ila rabbihi bifi'li ta'at. Siapa di antara kalian yang menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan, maka silahkan, ia akan mendapatkan al-jannah, ia akan mendapatkan keutamaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ataukah sebaliknya, aw yata'akhkhar bi fi'lil ma'asi, ataukah ia menginginkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, silahkan, namun dia akan mendapatkan ancaman dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahannam. Ayat ini liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar, dan ayat-ayat yang semisal dengannya sebagai dalil bahwasanya manusia memiliki masyiah, memiliki kehendak, pilihan, bahwasanya mereka manusia tersebut memiliki iradah, kehendak, keinginan, yang dengan keinginannya akhirnya memilih apakah dirinya ingin menjadi seorang yang taat kepada Allah Azza wa Jal ataukah menjadi seorang yang bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai bantahan terhadap kelompok Al-Jabariyah yang terlalu ekstrim di dalam menetapkan at-taqdir, hingga akhirnya mereka menafikan pada diri manusia adanya masyiah dan iradah, adanya kehendak dan keinginan. Mereka, kelompok Jabariyah, beranggapan bahwasanya manusia adalah ibaratnya seperti halnya jenazah yang dimandikan oleh orang yang memandikannya, tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Ketika dibaringkan ke arah kanan, dia menurut. Ketika ia dibaringkan ke arah kiri, maka dia nurut tanpa ada kehendak penolakan dari dirinya. Atau seperti halnya kapas yang terbang di angkasa, ditiup angin, kemana angin tersebut berhembus, maka dia mengikutinya. Mereka mengkiaskan manusia demikian, takdir Allah Azza wa Jalla mengekangnya, sehingga maksiatnya seseorang adalah berdasarkan takdir Allah Azza wa Jalla, taatnya seseorang juga berdasarkan takdir Allah Azza wa Jalla. Sehingga kelompok Jabariyah tidak mencela orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pula memuji orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena seluruhnya berdasarkan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini jelas-jelas pemahaman yang menyimpang dari ajaran Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di antara bantahan yang disebutkan dalam Al-Quran untuk membantah ideologi kelompok Jabariyah tersebut yang menafikan adanya masyia, kehendak pada diri makhluk, adalah semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya al-makhluk memiliki masyiah, demikian pula iradah. Di antaranya adalah ayat yang tadi kita sebutkan, liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Akan tetapi seperti yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya iradah makhluk, iradah manusia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Fama tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Apa yang kalian kehendaki sehingga kalian bisa mewujudkan sesuatu yang kalian inginkan tersebut adalah melainkan bersesuaian dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehendak seorang hamba berada di bawah kehendak Allah Tabaraka wa taala. Karena itulah di dalam surat Al-Kahfi Allah Azza wa Jalla melarang seseorang untuk menegaskan secara pasti bahwasanya dia akan bisa melakukan sesuatu pada hari esoknya. Allah melarang seseorang mengiljam memastikan yang demikian kecuali harus dengan menyatakan insyaallah. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kemudian disebutkan dalam ayat yang berikutnya, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Disebutkan pada ayat tersebut, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Artinya dalam disebutkan dalam tafsir al-muyassar, kullu nafsin bima kasabat min a'mali syarri wassu mahbusatun marhunatun bikasbiha. Masing-masing jiwa dengan apa yang mereka amalkan berupa amalan-amalan kejelekan, amalan-amalan buruk dalam keadaan tertahan, tergade dengan apa yang telah mereka amalkan tersebut. Menunjukkan bahwasanya seorang hamba tatkala ia membawa amalan-amalan kejelekan dan keburukan, amalan-amalan tersebut adalah sebagai sesuatu yang marhunah, yang dengannya akhirnya ia terazab, yang dengannya akhirnya ia tersiksa, dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa taala ke dalam neraka jahannam. Wala tafukku hatta tuaddiya ma 'alayha min al-huquqi wal-'uqubat. Semua amalan-amalan kejelekan keburukan tersebut tidak akan terlepas dari dirinya hingga ia menunaikan apa yang menjadi kewajibannya berupa hak-hak dan azab-azab sebagai konsekuensi dari apa yang ia amalkan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya semua amalan kejelekan sudah pasti dan pasti Allah Tabaraka wa Taala akan menghadirkannya. Sekecil apapun amalan kejelekan yang dilakukan oleh banil insan akan diketahui, demikian pula diberikan balasan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Bila mana amalan-amalan tersebut berhubungan dengan hak-hak Bani Adam, maka nantinya akan diterapkan al-qisas. Ia berikan amalan-amalan kebaikannya kepada orang-orang yang dahulu ia ambil haknya. Akan tetapi bila mana amalan-amalan tersebut berhubungan dengan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa kemaksiatan dan yang semisalnya, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya al-uqubat awil azab. Wal'iyazubillah. Kemudian disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, illa ashabal yamin, kecuali mereka para ashabil yamin. Semua amalan-amalan keburukan mereka dirontokkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kejelekan-kejelekan mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Orang-orang yang beriman dan menjalankan amalan-amalan yang soleh, kelak mereka akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dengan hisab yang mudah. Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, fadzalikal 'ard. Maksud dari hisaban yasira di sini adalah al-'ardu. Ditampakkannya amalan-amalan keburukan yang diamalkan oleh seorang hamba tanpa ada setelahnya balasan dari amalan tersebut. Artinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan seorang mukmin yang ia dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla mendekatinya kemudian mengatakan kepada sang hamba ini, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, apakah engkau tahu dosamu ini, apakah engkau tahu dosamu yang ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruka lakal yawm. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, karena sesungguhnya saya telah menutupi dirimu ketika engkau hidup di alam dunia. Wa ana aghfiruha lakal yawm, dan saya pada hari ini akan memaafkannya. Ini makna hisaban yasira yang kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Artinya adalah meminta agar supaya Allah Azza wa Jalla menjadikan hisabnya hanya sekedar penampakan dari amalan-amalan keburukannya tanpa setelahnya adanya balasan dari amalan-amalan tersebut. Yang ada adalah ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan selain ashabul yamin, selain orang-orang mukmin dari kalangan ahlil jannah, semua amalan-amalan mereka dalam keadaan mahbusah marhunah, tergadaikan. Sehingga orang-orang kafir akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Memang benar orang-orang kafir kalau lah semisal mereka melakukan sholat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena kekafirannya. Kekafiran termasuk dari hadas akbar yang paling besarnya menyebabkan tidak diterima amalan-amalan sholat mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun bukan berarti bahwasanya dengan mereka meninggalkan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kewajiban, mereka tidak diberikan azab oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Orang-orang kafir akan diazab tatkala mereka tidak mengeluarkan zakat. Orang-orang kafir akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla tatkala mereka tidak menjalankan sholat dan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga al-ashabul yamin bertanya kepada mereka ahli nar, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka saqar. Orang-orang kafir mengatakan, lam nakum minal musallin, kami bukan termasuk dari orang-orang yang sholat. Walam nakun nut'imul miskin, kami bukan pula termasuk dari mereka orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Dan yang setelahnya dari amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kekafiran seorang yang kafir tidak kemudian menyebabkan dengan kekafiran mereka tatkala mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban, tidak kemudian mereka tidak mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka orang-orang kafir akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana mereka masuk ke dalam al-Islam. Semua dosa-dosa yang mereka lakukan, baik itu kezaliman, baik itu kesyirikan, baik itu kekafiran, akan dimaafkan dan digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla tatkala mereka mengikrarkan Islam berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innal islama yahdimu ma qablahu, Sesungguhnya Islam akan bisa menghancurkan semua dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang sebelum ia masuk ke dalam Islam. Ini menunjukkan rahmat dari sisi Allah Azza wa Jal. Demikian pula motivasi agar seorang yang kufur untuk kemudian ia berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.